Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين عزكم الله وبارك الله فيكم إن شاء الله كتاب لنجدكن pembahasan dari kitab منهج السالكين وتوجيه الفقه في الدين karya Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Terakhir sampai pembahasan tentang wakaf. Nah, insyaallah masuk pembahasan yang berikutnya yaitu babul hibah wal atiyah wal wasiyah. Bab tentang hibah, atiyah dan wasiyah. Akan kita jelaskan nanti perbedaan antara hibah, atiyah dan wasiyah. Qala Syekh rahimallahu taala wa hiya min uqudit tabarruat. Itu semuanya hibah, atiyah dan wasiyah ini di antara akad-akad tabarruat, pemberian. Nah, hibah, atiyah, wasiyah termasuk dari akad-akad yang sifatnya pemberian. Nah, di mana tidak sah kecuali dari orang yang sah untuk melakukan pemberian. Ya. Apa hukumnya? Hibah, atiyah, wasiyah. Hukumnya mustahabbah, sunnah. Kenapa? Dikarenakan termasuk di antara bagian sedekah. Ya. Hibah, atiyah, wasiyah masuk ke dalam bab sedekah dikarenakan berupa pemberian kepada yang lain. Nah, yang sifatnya cuma-cuma ya, tanpa ada ganti. Beda seperti jual beli. Kalau jual beli ada gantinya. Nah, qala rahimallahu taala perbedaannya fal hibatu at-tabarru'u bil mali fi halatil hayati wassihah. Hibah yaitu pemberian dengan harta dalam keadaan hidup dan sehat. Ini hibah. Ketika seorang memberikan harta kepada orang lain dalam keadaan hidup dan dalam keadaan sehat disebut dengan apa? Hibah. Nah, wal atiyah, adapun atiyah, at-tabarru'u bihi fi maradi mautihi al-makhuf. Atiyah yaitu pemberian harta pada waktu sakitnya, ya, sakit menjelang kematiannya atau sakit yang dikhawatirkan dengan penyakit tersebut, kematian. Ya, ada beberapa penyakit yang mana secara medis ya, penyakit ini bisa menyebabkan kematian. Nah, sangat kuat ya, menyebabkan kematian biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang memberikan harta kepada orang lain pada waktu sakit yang sangat parah tersebut, sakit yang dikhawatirkan dengan sebabnya dia meninggal dengan izin Allah Subhanahu wa taala, disebutkan apa ini? Atiyah. Nah, wal wasiyatu, adapun wasiyah, at-tabarru'u ba'dal wafat. Ya, memberikan harta kepada yang lain setelah meninggal. Ini wasiat. Nah, Beda dengan warasah. Ya. Kalau warasah ini baikkan kepada ahli waris, harta waris. Beda. Kalau wasiat, pemberian yang diberikan setelah wafat, setelah meninggal. Coba dari ketiga jenis ini, hibah, atiyah, wasiat, kira-kira mana yang lebih afdal? Hibah. Kenapa hibah? Dalam keadaan hidup. Nah, berdasarkan sabda Nabi SAW. Nah, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Ja'a rajulun ila Nabi SAW. Faqala ya Rasulullah ayu sadaqati a'zamu ajra. Datang salah seorang sahabat kepada Nabi SAW. Dan berkata, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Nabi mengatakan, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun tahsyal faqra wa ta'mul ghina. Sedekah yang paling afdal, yaitu engkau bersedekah dalam keadaan engkau sehat. Ya. Dalam keadaan engkau syahih, cinta harta. Nah, kikir. Bakhil. Tapi engkau paksakan untuk bersedekah. Dalam keadaan cinta harta. Dalam keadaan engkau takut miskin. Dalam keadaan engkau mengangan-angankan kekayaan. Nah, ini sedekah yang afdal. Ya. Dalam keadaan sehat. Biasanya kalau dalam keadaan sehat kan kita ingin membelanjakan harta kita. Ya. Sepuas kita. Tatkala kita sisihkan sebagian harta kita untuk bersedekah dalam keadaan kita sehat, apalagi dalam keadaan kita saking cinta, ya, sedang cinta kepada harta, nah, kemudian kita takut fakir, takut miskin, mengharapkan kaya, tapi kita sisihkan sebagian harta kita untuk sedekah, maka ini sedekah yang paling afdal. Nah, adapun kalau kita sakit kan, wah, ini sudah mau meninggal nih kata-kata. Nah, berbanyak amalan soleh sekarang. Ya. Sudah mau apa, sedang sakit, kadang-kadang makan pun gak enak. Nah, bepergian kemana-mana pun gak bisa. Ya, sudah. Sedekahkan aja hartanya. Walaupun tetap mendapatkan keutamaan, sedekah. Tapi ketika sedekah dalam keadaan sehat, lebih utama lagi. Nah, wala tumhil, kata Nabi, janganlah engkau menunda-nundanya. Sedekah tatkala engkau sehat, tatkala engkau senang kepada harta, takut miskin dan mengharapkan kekayaan. Segera sedekah. Jangan menunda-nunda. Jangan menanti-nanti. Hatta idza balagatil khulqum qulta li fulanin kada wa li fulanin kada wa qad kana li fulan. Sampai apabila nyawa sudah sampai tenggorokan, engkau mengatakan, oh ini untuk si fulan, ini untuk si fulan. Sedekah kepada si fulan. Padahal hartanya telah terkait kepada yang lainnya. Ya. Kalau sudah mau meninggal, tidak bisa bebas dia sedekah dengan semua hartanya. Kenapa? Dikatakan tadi, sudah terkait dengan ahli warisnya. Ya. Sebagiannya sudah menjadi hak ahli warisnya. Nah, yang paling afdol dari ketiga jenis ini antara hibah, atiyah, dan wasiyah, apa tadi? Hibah. Nah, ya bersedekah tatkala sehat. Nah, sehingga kalau kita mulai ada kesenangan, nah, dan pada asalnya sifat manusia senang kepada harta, nah, maka senang kita menyisihkan harta kita untuk sedekah, dikatakan sedekah ketika itu afdol, lebih utama, lebih besar pahalanya. Baik. Paham ya? Ini perbedaannya. Jadi kalau hibah, ya, memberikan harta dalam keadaan dia hidup dan sehat. Atau walaupun sakit, sakit yang tidak dikhawatirkan menyebabkan kematian. Nah, sakit yang ringan, biasa. Ini masuk ke dalam hibah. Nah, tapi kalau dia memberikan harta dalam sakit yang dikhawatirkan dengannya menyebabkan kematian, biiznillah, ini disebut dengan atiyah. Ya. Tapi kalau memberikan harta tersebut setelah wafat, disebut dengan wasiyah. Faljami'u dakhilun fil ihsan wal bir. Semuanya. Hibah, atiyah, wasiyah. Semuanya masuk ke dalam kategori ihsan atau bab berbuat baik. Ihsan wal bir. Nah, bentuk kebaikan. Ya, memberikan harta kepada orang lain. Baik berupa hibah, atiyah, atau wasiyah. Ya, semuanya masuk ke dalam ihsan wal bir. Baik. Fal hibatu min ra'sil mal. Hibah dari semua hartanya. Nah, dan artian boleh untuk menghibahkan harta. Nah, dari semua hartanya. Ya, ini hibah. Kalau hibah ini bisa dari semua harta yang dimilikinya. Nah, kenapa? Dikarenakan pemberian tatkala dalam keadaan hidup dan dalam keadaan sehat. Nah, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, nah, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa berapa? Semua hartanya. Nah, tatkala Nabi mengatakan, "Mala abqaita li ahlik?" Apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Abqaituhumullah wa rasulah. Aku sisakan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Nah, ini hibah. Kalau hibah, insyaAllah. Boleh dengan semua harta yang dimilikinya. Wal'atiyah wal'wasiyah minasulusi fa'aqalli ghari waris. Adapun atiyah dan wasiyah, ya, yang dikeluarkan sepertiga atau kurang. Dan diberikan kepada selain ahli waris. Ini atiyah dan wasiyah. Nah, tidak boleh lebih dari sepertiga. Baik. Atiyah, nah, hukumnya sama dengan hukum wasiyah. Ya. Dalam dua perkara ini. Yang pertama, atiyah dan wasiyah ini tidak boleh lebih dari sepertiga. Sama hukumnya. Yang kedua, atiyah atau wasiyah kepada selain ahli waris. Nah, barakallahu fikum. Ya, tentang apa tadi? Atiyah dan wasiyah. Ada titik persamaan, ada titik perbedaan. Persamaannya tadi, nah, tidak boleh lebih dari apa? Sepertiga. Tidak boleh diberikan kepada selain kepada ahli waris. Nah, apa perbedaannya? Kalau atiyah, pemberian harta dalam keadaan sakit parah, ya, yang dikhawatirkan meninggal, tapi masih hidup, tapi dalam keadaan sakit, ini atiyah. Nah, kalau wasiyah, pemberian setelah apa? Setelah wafat. Ini bedanya. Kalau hibah, ketika apa tadi? Ketika sehat, ketika dalam keadaan hidup, ini hibah. Ya, perhatikan beda antara hibah, atiyah, dan wasiyah. Barakallahu fikum. Nah. Bedanya tadi, kalau atiyah masih dalam keadaan hidup, tapi sakit yang parah, nah, yang dikhawatirkan menjadi sebab meninggal dengan sakit tersebut, kalau wasiyah, ini setelah kematian. Nah, berdasarkan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, ya, ketika beliau sakit, kemudian Rasulullah SAW menjenguknya. Nah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anha radhiyallahu taala anhu meminta saran kepada Nabi SAW. Nah, bahwasanya dia sakit parah, kemudian tidak ada ahli warisnya kecuali satu orang putrinya. Kata Sa'ad, bolehkah aku bersedekah dengan 2/3 hartaku? Banyak 2/3 ini. Kata Nabi bagaimana? Tidak boleh. Nah, kemudian Sa'ad bertanya lagi. Kalau begitu setengah di hartaku boleh tidak? Nabi mengatakan tidak. As-sulus wa-sulus katsir. Akan tapi boleh dengan sepertiganya. Sepertiga itu banyak kata Nabi SAW. Ya. Jadi kalau wasiat, atiyah tidak boleh lebih dari sepertiga. Maksimal sepertiga dari hartanya. Apa alasannya? Kata Nabi, innaka antadaru warasataka agniyaa khairun min antadaruhum ala tanjatakafafun nas. Engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin meminta-minta kepada manusia. Ya. Jadi jangan sampai kita wasiat semua harta kita kepada orang lain, sementara ahli waris kita tidak mendapatkan harta apapun dari kita. Nah, sehingga mereka jatuh miskin meminta-minta kepada manusia. Nah, sehingga ketika dalam keadaan sakit yang sangat parah, tidak boleh dia memberikan hartanya kepada orang lain lebih dari sepertiga. Nah, adapun sepertiga atau kurang, silakan saja. Boleh. Tapi kalau dalam keadaan sehat, boleh dia menginfakkan hartanya walaupun semuanya. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini menggabungkan antara hadis-hadis tadi. Nah, dikatakan sepintas bertolak belakang, Abu Bakar menginfakkan harta semuanya, sementara Nabi SAW melarang Sa'ad bin Abi Waqqas menginfakkan 2/3 hartanya. Bahkan melarang menginfakkan setengah hartanya. Nah, dan ternyata tadi perbedaannya. Abu Bakar dalam keadaan sehat ketika itu. Dan Rasulullah pun tidak mengingkarinya. Tatkala menginfakkan semua hartanya. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas dalam keadaan sakit yang sangat parah ketika itu. Ya. Sehingga Nabi SAW melarangnya untuk menginfakkan 2/3 atau setengah hartanya. Kenapa? Dikarenakan hartanya telah terkait dengan hak yang lain dari ahli warisnya. Nah, barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala. Kita sebutkan atiyah dan wasiat. Wasiat ini minimalnya berapa? Sepertiga. Dan diperuntukkan bagi selain ahli waris. Fa'in zada ala sulus. Kalau lebih dari sepertiga. Au kana li warisin. Atau diberikan kepada ahli waris. Tukifu ala idajatil warasati al mursyidin. Nah. Maka ini tawakuf. Nah, dari sisi boleh atau tidaknya. Ya. Kalau lebih dari sepertiga atau diperuntukkan bagi selain bagi ahli waris, maka tukifu ini berhenti terhadap pembolehan dari ahli waris yang mereka sudah bisa mengatur hartanya. Nah, dalam artinya kalau seandainya semua ahli waris setuju. Nah, sudah, tidak mengapa. Nah, misalnya ayahnya dalam keadaan sakit yang parah. Nah, memberikan wasiat, ya, bahwasannya setengah hartanya. Nah, kalau meninggal dunia, setengah hartanya dipakai untuk pembangunan masjid, misalnya. Nah, atau dipakai untuk sedekah dan lain sebagainya. Kalau semua ahli warisnya setuju, gak ada masalah, ya, dikeluarkan setengah dari harta orang tuanya sebelum dibagikan kepada ahli warisnya. Tapi kalau ada salah satu di antara ahli warisnya yang tidak setuju, maka walaupun tadi orang tuanya, nah, mewasiatkan setengahnya, jangan diambil setengahnya, tapi ambil maksimalnya berapa? Sepertiga. Ya, ini kalau ada salah satu di antara ahli warisnya enggak setuju. Saya enggak setuju. Nah, kalau setengah enggak setuju. Berarti diambil maksimalnya, sepertiganya. Nah, kalau sudah diwasiatkan sepertiganya, ahli waris setuju ataupun enggak setuju, dikeluarkan sepertiganya. Nah, barakallahu fikum. Atau misalnya wasiat diberikan kepada ahli waris, ya, diberikan kepada misalnya wasiat misalkan mungkin ada sebagian anaknya yang miskin, nah wasiatkan 1/3 hartanya kepada salah satu di antara anaknya. Ya, selain mendapatkan harta warisan, dia pun mendapatkan apa? Wasiat. Ini pun sama kalau disepakati oleh ahli waris yang lainnya, semuanya sepakat. Nah, mungkin kasihan dia miskin, sehingga diberikan lebih. Nah, dengan wasiat tadi, maka dia mau apa? Nah, tapi kalau ada salah satu di antara ahli waris yang tidak setuju, maka tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Nah, dikarenakan pada asalnya, wasiat ini bukan untuk ahli waris. Kalau untuk ahli waris, ada harta warisan. Ya, beda lagi. Barakallahu fikum. Paham soal ya? Qala rahimallahu ta'ala, wa kulluha yajibu fiha al-'adlu baina awladihi. Ya, dan semuanya wajib berlaku adil di antara anak-anaknya. Nah, mana ya setiap dari hibah, atiyah, wasiyah. Nah, ini wajib diberlakukan adil padanya di antara anak-anaknya. Ini pada asalnya, ya. Tidak boleh melebihkan sebagian mereka di atas sebagian yang lainnya. Ini pada asalnya. Nah, orang tua memberikan hibah kepada anaknya, misalnya. Nah, maka pada asalnya harus sama. Ya, tidak dilebihkan sebagian mereka di atas sebagian yang lainnya. Li hadisi ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Bertakwalah kalian kepada Allah dan adillah di antara anak-anak kalian. Nah, ini potongan dari hadis Nu'man ibn Bashir, di mana hadis yang sempurna ya. Ya. Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, "A'tani abi atiyatan." Kata Nu'man ibn Bashir, "Bapakku memberikan suatu pemberian kepadaku." Bapaknya yaitu Bashir memberikan pemberian kepada siapa? Nu'man ibn Bashir. Faqalat ummi, berkata ibuku, la arda hatta tushhida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata ibunya, aku tidak rida sampai engkau mempersaksikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa'ata Rasulullah. Kemudian dia pun datang kepada Rasulullah dan mengatakan, inni ataitu bi ibni min Amrah binti Rawahah atiyatah. Aku memberikan kepada anakku dari istriku Amrah binti Rawahah suatu pemberian. Nah, fa'amaratni an ushidaka ya Rasulullah. Dan istriku memerintahkan aku untuk mempersaksikannya kepada wahai Rasulullah. Boleh tidak? Ya. Dia memberikan sebagian kepada anaknya sementara anak yang lain tidak diberikan. Nah, Rasulullah mengatakan, ataita sa'ira waladika misla hada. Apakah engkau memberikan kepada semua anakmu seperti ini? Kata Bashir, lah, tidak. Karena fattaqullah wa'adilu baina awladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan bersifat adillah di antara anak-anak kalian. Nah, kemudian Bashir pun pulang dan mengambil kembali pemberian yang telah diberikan kepada anaknya. Nah, barakallahu fikum. Yang di sini, bagi orang tua harus adil Nah, di dalam memberikan pemberian kepada anak-anaknya. Tuh. Nabi SAW memerintahkan untuk menyamakan. Di dalam memberikan pemberian kepada anak-anaknya. Di dalam pemberian yang sifatnya mutlak. Nah, yang tidak ada sebab dan tidak ada kebutuhan. Ya. Ingat, pemberian yang diwajibkan sama bagi orang tua kepada anak-anaknya adalah pemberian yang sifatnya mutlakoh. Mutlak. Tanpa ada sebab, tanpa ada kebutuhan atau suatu kebutuhan. Adapun kalau orang tua memberikan salah satu di antara anak-anaknya dikarenakan ada kebutuhan, maka tidak mengapa. Ya. Kalau misalnya mempunyai anak-anak, banyak, anaknya 6, 7 misalnya. Salah satu di antara mereka ada yang sakit. Nah, kemudian orang tua memberikan obat, membeli obat untuk anaknya, atau memberikan makanan, ya, misalnya buah-buahan untuk anaknya, untuk kesembuhan anaknya. Nah, maka ini tidak mengapa. Ya, dikarenakan apa? Ada sebab. Nah, begitu juga kalau seandainya di antara anak-anaknya ada sudah mencapai usia balig. Nah, kemudian ingin menikah. Orang tua menikahkannya. Nah, kadang-kadang kalau laki-laki butuh beli mas kawin, butuh ini, butuh itu, butuh biaya walimah. Nah, orang tua memberikan biaya tersebut kepada salah satu di antara anaknya yang hendak menikah ini. Sementara kepada yang lainnya tidak memberikannya. Nah, dikatakan belum menikah atau belum balig atau belum mau menikah. Ya. Maka itu tidak mengapa. Dikatakan ada apa? Ada sebab. Nah, dan tidak mesti misalnya anak yang pertama mau menikah kasih 10 juta untuk biaya pernikahan, mas kawin, walimah dan sebagainya. Nah, dan bukan berarti dia harus memberikan 10 juta semuanya kepada anak-anaknya. Ini adil katanya. Nah, anak yang masih usia 5 tahun kasih juga 10 juta ini. Adil kalau kamu kasih 10 juta, kamu juga 10 juta. Tidak. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga hadis yang disebutkan tadi, dalam pemberian yang sifatnya mutlak, orang tua harus adil kepada anak-anaknya. Adapun kalau ada sebab, nah, seperti tadi sakit atau ada yang mau menikah, tidak mengapa orang tua memberikan kepada salah satu di antara anaknya dan tidak memberikan kepada yang lainnya. Barakallahu fikum. Nah. Begitu juga, ya, setiap anak yang butuh kepada nafkah lebih banyak dikarenakan suatu sebab, nah, maka tidak mengapa orang tua memberikan yang lebih kepada anak tersebut dan tidak kepada anak yang lainnya. Nah, secara kebutuhan pun beda ya. Ya. Anak yang masih misalnya usia PAUD, TK, dengan anak yang usia SD. Nah, secara kebutuhan pun beda mereka. Ya. Kebutuhan SD lebih besar biasanya daripada anak PAUD atau TK. Nah, apalagi kalau sudah mondok anaknya. Ya, kebutuhan mereka lebih banyak, lebih besar daripada anaknya belum mondok. Nah, ya ketika memberikan lebih kepada anak yang mondok, dikatakan ada kebutuhan tadi, sementara kurang kepada anaknya yang sudah mondok, ini juga tidak menyalahi hadis yang disebutkan Nabi SAW tadi. Dan ini pun bukan berarti tidak adil, tetap diadil. Dikatakan adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, barakallahu fikum. Adapun hadis tadi, sekali lagi, ini bagi pemberian yang sifatnya mutlak, maka harus sama. Nah. Wa ba'da taqbilil hibbah la yahil rujuu' fiha. Ya. Dan setelah menerima hibah, pemberian, maka tidak halal untuk mengambilnya kembali. Nah. Kalau kita sudah memberikan pemberian kepada orang lain, tidak boleh kita mengambilnya kembali. Nah, di hadis, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas, Al-a'idu fi hibbatihi kal-kalbi yaqi'u summa ya'udu fi qai'ihi. Nah, orang yang mengambil kembali pemberiannya, keadaannya seperti anjing yang muntah, kemudian dia menelan muntahnya. Nah, ini perumpamaannya. Ya, orang yang memberikan barang kepada orang lain, nah, baik uang, baik barang, baik makanan, diambil lagi. Ya. Kedudukannya seperti anjing yang muntah, kemudian ditelan lagi muntahnya. Nah, sudah keluar, muntah, ditelan lagi muntahnya. Ini perumpamaan yang jelek tentunya. Ya. Jadi kalau kita sudah memberikan kepada orang lain, jangan kita mengambilnya kembali. Nah, jangan mengambilnya kembali. Nah, kecuali kalau ada alasan yang syar'i. Nah, alasan yang syar'i, bisa kita ambil lagi. Nah, barakallahu fikum. Wa fil hadits al-akhar, dalam hadits yang lain, la yahillu lirajulin muslim ay yu'tiya al-atiyata summa yarji'a fiha. Tidak halal bagi seorang muslim memberikan suatu pemberian kemudian dia mengembalikannya kembali. Nah, mengambilnya kembali illal walid fima yu'ti waladahu. Kecuali seorang ayah terhadap apa yang dia berikan kepada anaknya, ya. Diriwayatkan oleh Ahlus Sunan. Nah, Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam Nasa'i, Ibnu Majah, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata Imam Tirmizi ini hadis hasan sahih. Nah, dan hadis ini merupakan dalil bahwasanya dibolehkan bagi orang tua, bagi ayah, nah, untuk mengambil kembali pemberian kepada anaknya. Nah, dan juga hadis Nu'man Ibnu Bashir yang kita sebutkan tadi, ya. Nu'man Ibnu Bashir memberikan pemberian kepada Bashir memberikan pemberian kepada anaknya. Nah, tapi ketika dia memberikan hanya kepada anaknya ini saja, dan kata Nabi SAW harus adil di antara anak-anaknya, mengambil kembali pemberian yang telah diberikan kepada anaknya. Dia menyatakan, oh sudah tanggung, sudah diberikan nih. Nah, nanti seperti anjing yang muntah, menelan muntahnya. Nah, jadi dikatakan ini orang tua kepada anaknya, maka diperbolehkan. Ya. Kata Nabi SAW dalam hadis tadi, tidak halal seorang muslim setelah dia memberikan pemberian kepada orang lain, kemudian dia mengambilnya kembali. Kecuali pemberian orang tua kepada anaknya. Nah, orang tua bisa mengambilnya kembali. Nah, apalagi kalau disalahgunakan. Nah, diberikan ini, diberikan itu, disalahgunakan lagi. Nah, barakallahu fikum, bisa mengambilnya kembali. Wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yaqbalu al-hadiyata wa yusibu 'alayha. Nabi sallallahu alaihi wa sallam menerima hadiah. Nah, wa yusibu 'alayha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas dengan hadiah yang lain kepada orang yang memberikan hadiah tersebut. Nah, dikatakan Nabi tidak menerima sedekah. Tapi Nabi dan keluarganya hanya menerima hadiah. Adapun sedekah tidak menerimanya. Nah, dan Nabi SAW, sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi, ketika beliau diberikan hadiah, maka beliau membalas kepada orang yang memberikan hadiah tersebut dengan hadiah yang lain. Nah, dikatakan orang yang memberikan hadiah kepada orang lain ini ada beberapa tujuan. Nah, di antaranya ada yang tujuannya itu berbuat baik, berbuat ihsan. Nah, ada juga yang tujuannya itu supaya dekat dengan orang yang dia beri, atau supaya dicintai oleh orang yang dia beri. Nah, ada juga yang tujuannya itu supaya diberikan gantinya. Ya. Ini yang salah. Ya. Seorang dia memberikan orang lain dengan harapan, mudah-mudahan yang saya beri ini memberikan ganti atau pemberian yang lebih bagus. Nah, ini disebut dengan manan. Ya. bahaya. Sampai diancam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada tiga golongan orang yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan melihatnya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengajak bicara kepadanya. Dan baginya adalah adab yang pedih. Di antaranya adalah Al-Mannan. Nah, orang yang memberi kepada orang lain dengan harapan. Nah, orang yang dia beri, memberikan yang lebih dari apa yang dia beri. Nah, ini hati-hati. Ya, wah ini orang kaya nih, tetangga kita. Kita kasih ini aja lah. Kasih buah mangga, satu biji. Dengan harapan, nanti dia balas. Nah, masih buah anggur, 2 kilo misalnya. Waduh, ya. Ini salah niatnya. Nah, barakallahu fikum. Di mana yang demikian? Dan ini antara sunnah, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ada orang yang beri hadiah kepada kita, nah, kita pun berusaha untuk memberikan hadiah yang lain kepada orang tersebut. Nah, dari tadi, kalau kita yang beri hadiah ya, jangan ada harapan-harapan tadi supaya orang lain berikan hadiah yang lebih kepada kita. Ya, tapi niatkan sebagai bentuk kebaikan. Nah, barakallahu fikum. Jadi walaupun kita tidak memberikan hadiah lagi, ini pun tidak mengapa. Bukan suatu kewajiban. Nah, ya jangan terlalu bingung. Ya, ada tangga ngasih satu piring, misalnya apa. Nah, bala-bala. Jangan bingung, ah ini gimana nih? Pusing nanti harus membalikannya pakai hadiah lagi. Masa bingung-bingung. Nah, ya. Kalau kita ada lebih, nah, kita kasih lagi hadiah. Masih tadi misalnya satu piring bala-bala, kita ganti dengan satu piring apa? Jehu misalnya. Satu piring emas, satu piring jehu. Nah, kalau ada, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Bukan satu kewajiban. Barakallahu fikum. Ya. Tapi mungkin insya Allah nanti kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya. Masih dalam bab tadi apa? Hibah, atiyah dan wasiyah. Barakallahu fikum. Bedakan ya, hibah, atiyah dan wasiyah. Baik. Ada pertanyaan, Fadhol? Nah. Dalam hal ini harta yang bisa diberikan itu meliputi semua jenis harta atau batasan-batasan. Nah, harta semuanya. Ya. Hibah, apa? Atiyah ataupun wasiyah. Nah, yang jelas harta, nah baik itu berupa barang yang dipindah-pindah atau barang yang menetap, nah tanah seperti rumah ataupun tadi yang bisa dipindah-pindah. Nah, barakallahu fiik. Misalnya anaknya ada 5 hibahnya itu enggak semua dikasih ke anak. Hanya satu dulu atau dua dulu. Tadi sering keperluan. Nah, ya. Sekarang anak kita yang satu masih apa namanya? Balita. Nah, ya mungkin untuk jubah ya, belum memerlukan jubah yang untuk seperti apa namanya? Taklim atau salat. Nah, apa atau sesuai kemampuan kita. Nah, tapi kita ingin bersikap adil. Mungkin bulan ini hanya bisa memberikan jubah kepada anak yang lebih besar. Berikan dulu, gak apa. Nah, bulan yang berikutnya untuk anak yang ya, kedua. Bulan berikutnya untuk anak yang ketiga. Apa-apa. Sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Kalau kita ngumpulkan dulu, ngumpulkan nanti kalau sudah bisa 5. Nah, baru beli. Ternyata gak kebeli-kebeli semuanya. Ya, barakallahu fikum. Apa-apa. Kadang suka jerat, misalkan punya dua anak wanita gitu, dat. Mau dibelikan baju baru, cuman yang kakaknya ini dibelikan lebih banyak, misalkan 4 biji, yang adiknya cuma 2. Karena berpikir nanti yang 4 ini juga akan turun ke dedeknya, tapi kalau dedeknya gak mungkin dipakai kakaknya, itu gimana? Waalaikumsalam. Ini ada sebab atau enggak ya? Nah, kalau pemberian sifatnya mutlak, tadi saya sebutkan, sama. Anak bersifat adil, ya, bersifat adil. Itu karena beda, walaupun turun kepada adiknya, ya beda keadaannya. Nah sudah usang, ya, kadang-kadang ada bolong, ada sobek, dan sebagainya. Nah, walaupun nanti dipakai sama adiknya, tapi kan kalau sudah lama, bisa usang, bisa sobek, bisa dan sebagainya. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau pembelian sifatnya mutlak, nah, diusahakan sama. Ya, diusahakan sama. Tapi kalau pembelian sifatnya ada sebab, nah, sebab misalnya adiknya pakaiannya masih bagus-bagus. Nah, sementara kakaknya pakaiannya sobek. Nah, mungkin yang ada pakaian adiknya masya Allah banyak pakaian yang bagus-bagusnya misalnya, masih bagus. Kakaknya dikatakan mungkin misalnya udah besar, kadang-kadang lari-lari ini dan itu, sobek. Nah, apa? Diberikan yang apa namanya, lebih ada sebab tadi untuk mengganti yang sobeknya tersebut. Ya, barakallahu fikum. Jadi kalau sekedar pembelian yang mutlak, maka hendaklah sama. Nah. طيب نذهب إلى الحمد لله سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.